بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله Kembali kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat untuk duduk di sebuah majlis ilmu, majlis taqarrub ila Allah azza wa jalla, majlis tadzakur wa tanasuh, saling ingat mengingatkan dan saling bertegur sapa. Rasulullah alaihi salatu wassalam telah memberitahukan akan keutamaan dari sebuah majlis ilmu yang dikaji di dalamnya qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah akan turunkan as-sakinah, ketenangan dan ketenteraman. Allah azza wa jalla akan meliputi mereka dengan rahmatnya, mengelilingi mereka dengan para malaikatnya, dan Allah Azza wa Jalla akan menyebut, memanggil mereka dalam kedudukan yang tinggi di sisinya. Sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang berharga dalam hal ini yaitu bantuannya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai seorang yang beriman benar-benar menyadari dengan keimanan kita bahwa terlalu berat sebuah perjuangan untuk membuka ketaatan dan dituntut banyak pengorbanan padanya, maka di saat kita menemukan adanya kelonggaran, kelapangan, kemudahan, tentu itu merupakan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sekecil apapun pintu ketaatan yang kita mencoba untuk membukanya, iblis telah berjanji di hadapan Allah untuk menghadang, menghalangi, mengganggu, sampai kemudian menyetop agar dia jangan berjalan di atas ketaatan itu. Maka di saat seseorang mendapatkan kemudahan untuk membukanya, berarti di situ ada pertolongan dan bantuan dari Allah Azza wa Jalla yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara, dan kita tidak akan bisa menjaga dan memelihara bantuan Allah Azza wa Jalla tersebut kecuali dengan ketaatan pula. Semoga apa yang kita lakukan pada sore hari ini Allah Azza wa Jalla menjadikan sebagai pemelihara terhadap nikmat kebaikan yang telah dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla buat kita. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau telah mengeluarkan segala apa yang beliau mampu untuk melakukannya di dalam menebar, membimbing dan mengarahkan kepada kehidupan yang mulia di dunia dan di akhirat hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Beliau adalah pilihan Allah yang terbaik. Beliau adalah utusan Allah Azza wa Jalla yang terbaik. Maka tentu termasuk dari penghormatan kita dan pemuliaan kita kepada Allah dan terhadap utusan terbaik yang dikirimkan kepada kita, mengikutinya, meneladaninya, dan membenarkan segala apa yang beliau informasikan, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Dan telah kita singgung adab-adab besar yang harus kita perlihatkan di dalam hidup kaitannya dengan utusan Allah Azza wa Jalla, terbaik manusia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita sebutkan sebagai kesimpulan untuk kemudian kita mengingatnya kembali bahwa kita termasuk orang yang benar-benar jujur dalam menjunjung tinggi amanat pengutusan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai juru penyelamat adalah satu, kita mentaati apa yang beliau perintahkan. Kedua, kita membenarkan segala apa yang beliau beritakan. Ketiga, kita meninggalkan segala apa yang beliau larang dan cegah. Dan yang terakhir, kita tidak melakukan pengabdian sekecil apapun kepada Allah Azza wa Jalla kecuali melalui pengajaran beliau, kecuali melalui arahan dan bimbingan beliau, kecuali melalui teladan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita sudah punya kesiapan untuk melakukan itu semua, semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam orang yang terbaik hambanya dan terbaik orang dalam utusan Allah Azza wa Jalla, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbaik adab kita kepada beliau, terbaik akhlak kita di hadapan beliau, terbaik sikap kita di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sudah kita menyinggung pada pertemuan di depan, kita tidak termasuk beradab kepada Allah yang telah mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pengajaran beliau, bimbingan beliau, arahan beliau kita nomor sekiankan, kita kedepankan adat istiadat, kita kedepankan budaya dan seterusnya, maka ini termasuk kekeliruan yang sangat fatal yang tidak boleh terjadi pada seseorang yang mengaku sebagai umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita terbaik umatnya dan menjadikan kita tertinggi adab dan akhlaknya di hadapan beliau alaihi salatu wassalam. Termasuk di antara sekian informasi-informasi Rasul alaihi salatu wassalam yang wajib kita untuk menerima dan mengimaninya, yaitu berita tentang asyrat as-sa'ah, berita tentang tanda-tanda hari kiamat. Perkara gaib, hari kiamat ilmunya hanya di tangan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bercerita, di saat datang seseorang kepada beliau alaihi salatu wassalam dengan berpakaian serba putih, dengan rambut yang sangat-sangat hitam, tidak nampak pada diri orang tersebut tanda-tanda perjalanan dan musafir. Yang namanya perjalanan padang pasir tentu akan ada bekas-bekas, baik di pakaian, di rambut, atau di wajah. Tetapi orang yang datang itu tidak membawa sedikit pun tanda-tanda kelelahan kalau dia dari orang yang jauh. Keberikutnya, tidak ada seorang pun dari para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in yang mengenalinya. Tidak ada seorang pun. Mau dikatakan bahwa dia adalah orang yang jauh, datang dari perjalanan yang jauh, tidak ada bekas padanya. Datang dengan pakaian yang sangat-sangat putih, syadidu bayadithiyab, sangat putih bajunya, pakaiannya, wa syadidu sawadisya'r, dan rambutnya sangat-sangat hitam. Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang menceritakan kejadian dan peristiwa itu, beliau mengatakan, tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalinya. Menambah keanehan lagi, di saat dia datang langsung segera menuju Nabi alaihi salatu wassalam, duduk bersimpu di depan Nabi alaihi salatu wassalam, lututnya ketemu dengan lutut Nabi, yang belum pernah terjadi pada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Menambah keasingan, menambah tanda tanya siapa dia, sampai kemudian meletakkan tangannya di atas kedua pahanya. Para ulama berbicara, dia meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Dalam ucapan ulama yang lain, meletakkan kedua tangannya di atas pahanya Nabi alaihi salatu wassalam, melontarkan tiga atau beberapa pertanyaan. Di antara pertanyaan-pertanyaan itu, Nabi alaihi salatu wassalam menjawab pertanyaan itu. Setiap pertanyaan dijawab, yang datang ini mengatakan, sodakta, kamu benar. Tambah keheranan para sahabat Nabi ridwanullah alam ajma'in, tambah terheran, kok dia yang bertanya, dia juga yang membenarkannya. Semestinya kondisi orang yang bertanya, yang tidak tahu apa-apa, menambah keterheranan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Di saat dia bertanya, dia yang mengatakan, sodakta, benar engkau. Bertanya persoalan iman, dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dia juga mengatakan sodakta. Maka ketika yang datang ini bertanya, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu, Rasul alaihi salatu wassalam memberikan jawaban, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasa'ili. Tidaklah orang yang ditanya tentang kapan hari kiamat lebih tahu dari yang bertanya. Para ulama menjelaskan ketika mensyarah hadis ini, yang datang itu sama sekali tidak punya ilmu tentang hari kiamat kapan. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. sebuah rahasia ilmunya di sisi Allah Azza wa Jalla kapan terjadinya. Namun Nabi alaihi salatu wassalam tidak kemudian berhenti dalam pengetahuannya, tidak mengetahui kapan hari kiamat. Beliau menyebutkan tanda-tanda hari kiamat di dalam hadis itu. Para ulama menyebutkan tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan di dalam hadis Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu adalah tanda-tanda yang kecil. Sekarang kita berbicara tanda-tanda hari kiamat yang besar. Makna kata-kata besar adalah terjadinya hari kiamat, tanda hari kiamat itu, maka menunjukkan sudah dekat terjadinya kiamat itu. Barakallahu fikum. Sehingga dibedakan oleh para ulama, ada yang itu merupakan tanda-tanda kecil, dan ada yang itu merupakan tanda yang besar. Termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat yang besar adalah khurujud dajjal, yaitu keluarnya dajjal. Dajjal itu, kata-kata dajjal itu merupakan terambil dari kata-kata dajjal, yang kalau diungkapkan dajjal dari kata dajjal berarti pendusta kelas berat. Ad-dajjal, dajjal itu artinya dusta, maka dajjal artinya pendusta terbesar, pendusta paling gede, pendusta kelas berat, paling tinggi tingkat kedustaannya. Menurut syariat, bahwa dajjal itu adalah rajulun, seseorang. Rajulun, seseorang. Sehingga kalau ada di masa sekarang ini berbicara tentang dajjal adalah kaum ini, kaum itu, bukan. Bahwa dajjal itu rajulun, seseorang yang mumawih, orang yang pinter untuk mengelabui. Ini dajjal. Seseorang yang sangat pandai berdusta, pandai mengelabui, pandai menyamarkan, yang akan keluar fi akhir zaman, yang akan keluar di akhir zaman. Sekali lagi, rajulun, dajjal itu adalah seseorang. Sehingga kalau suatu saat dan suatu ketika kita mendengar penafsiran dajjal itu dengan negara ini, negara itu yang jahat terhadap muslimin dan yang semisalnya, itu adalah penafsiran yang salah dan keliru. Barakallahu fikum. Jadi dajjal itu adalah seseorang yang banyak menipu, berdusta, mengelabui, yang akan keluar di akhir zaman. Termasuk dari kejahatan besar yang dilakukan oleh dajjal tersebut, yadda'ir rububiyah, bahwa dia mengaku sebagai Rabb. Dajjal yang akan keluar di akhir zaman mengaku sebagai Rabb, sebagai Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam tasyahud kita yang terakhir, Rasul alaihi salatu wassalam mewajibkan kita untuk berlindung dari empat perkara. dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, qulu Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati, rawahu Muslim. Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dan aku berlindung kepadamu wahai Rabb, ya Allah, dari fitnahnya Masihid Dajjal, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hadis ini, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, memberitahukan kepada kita tentang kebenaran akan munculnya dajjal di akhir zaman. Disebutkan bahwa akan muncul nanti di jalan antara Syam dan Irak. Dajjal akan keluar di jalan antara Syam, Syria, dan Irak sekarang. Termasuk di antara perbuatannya adalah yad'un nas ila ibadatihi. Dajjal ini mengajak manusia agar menyembah dia. Dajjal yang turun di jalan kelak atau nanti antara kota Syam dan kota Irak, maka dia mengajak orang-orang untuk menyembah dia. Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menyebutkan bahwa kebanyakan pengikut Dajjal adalah dari kaum Yahudi. Satu, dicatat baik-baik pemberitahuan Nabi kita alaihi salatu wassalam, yaitu pengikutnya terbanyak Dajjal adalah dari kaum Yahudi. Yang kedua, pengikut Dajjal itu terbanyak dari kaum An-Nisa, wanita. Karena wanita adalah naqisul akal, kurang akalnya dan kurang agamanya, barakallahu fikum. Menjadi pengikut yang gampang termakan dengan pengelabuan Dajjal adalah kaum wanita. Maka oleh karena itu, kita sebagai wanita mulai sekarang harus belajar agama Allah Azza wa Jalla untuk menguatkan akal kita, untuk kemudian membenahi agama kita. Karena seorang wanita telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'alal rijali minan nisa. Tidak ada fitnah yang paling besar bagi kaum lelaki yang aku tinggalkan, ujian besar yang menimpa kaum lelaki daripada fitnahnya kaum wanita. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam ketika memperingatkan kita semuanya, wattaqud dunya, takutlah kalian dari dunia, Padahal wanita termasuk dari dunia, tapi dikhususkan lagi, dikeluarkan dari keumuman peringatan tersebut. Wattaqun nisa, dan takutlah kalian kepada kaum wanita. Tentu ini adalah panggilan bagi kita sebagai kedua orang tua, untuk benar-benar memberikan penjagaan dan perlindungan terhadap putra-putri kita. Harus kita memperketat hidup mereka. Dan kita tidak akan bisa memperketat dengan aturan-aturan barat, tetapi harus kita memperketat dengan aturan-aturan agama. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka jikalau wanita itu tersentuh dengan ilmu agama yang benar, kita berharap inilah dia wanita yang diidam-idamkan di negeri kita ini. Bukan wanita yang kemudian melanggar tuntunan agama, keluar dari rumahnya berkarya. Tidak, barakallahu fikum. Mereka adalah wanita-wanita yang butuh penjagaan, yang butuh perlindungan, yang butuh aturan ketat dari sang suami atau dari kedua orang tua. Karena Nabi alaihissalatu wassalam telah memperingatkan betapa mengerikan sebuah negeri di saat kaum wanitanya bebas untuk berbuat. Kata Rasulullah alaihissalatu wassalam, inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa'i. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, sesungguhnya fitnah yang telah menghancur luluh lantahkan bani Israel adalah dari kaum wanita. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam banyak berpesan, mengingatkan kepada kaum wanita bahwa kehormatan itu adalah sangat-sangat mahal harganya. Barakallahu fikum. Dan Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan banyak kaum wanita, jangan melanggar. Kalau sampai wanita keluar dengan memakai wewangian yang dicium oleh kaum lelaki siapapun, maka Nabi alaihi salatu wassalam telah mengancam dia tidak akan bisa mencium baunya surga. Apa kita sebagai seorang al-ab, sebagai bapak, tidak punya kecemburuan atas itu? Atau kita membiarkan istri-istri kita untuk kemudian tidak mau menciumnya surga, baunya surga? Dan tentunya saya, tentunya kita sebagai seorang istri tidak boleh membiarkan hal itu. Barakallahu fikum. Jikalau suami tidak punya kecemburuan, barakallahu fikum. Bahkan Nabi Ali Allahu Azza wa Jalla mengatakan, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian berdandan sebagaimana berdandannya wanita-wanita jahiliyah di masa yang silam. Berdandan yang dimaksud yang melanggar tuntunan agama, contoh yaitu mencukur alis, bulu alisnya kemudian ditambah dengan warna-warni. Barakallahu fikum. Jikalau engkau mempersolek diri, memperindah diri di hadapan sang suami dengan sesuatu yang tidak melanggar agama, itu adalah ibadah bagi kaum wanita segenap saudaraku kaum muslimin. Melakukan perkara yang akan mengundang hasrat sang suami pada dirinya, dia memperindah penampilannya, dia kemudian menggunakan pakaian yang disukai oleh suaminya, maka bagi wanita di saat itu dia melakukan ibadah kepada Allahu Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, Kalau wanita itu berdandan bukan untuk suaminya, maka itu adalah kemaksiatan yang besar. Tapi kalau dia lakukan untuk sang suami, karena auratnya tidak boleh dia perlihatkan kecuali di hadapan suaminya, kalau wanita itu benar-benar melakukan demikian, sungguh kita berharap dia menjadi wanita yang salihah dan termasuk wanita yang sedikit. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa penduduk surga yang paling sedikit adalah dari kaum wanita. Dalam riwayat yang lain, kata Rasul SAW, kebanyakan penghuni neraka adalah dari kaum wanita. Para sahabat bertanya, apakah wanita itu karena kufurnya kepada Allah Azza wa Jalla? Rasul alaihi wasallam memberikan jawaban, karena kufur pergaulan bersama suaminya. Bukan karena ingkar kepada Allah, bukan karena dia tidak sholat, bukan karena dia tidak berpuasa, tetapi wanita yang jelek perangainya, jelek perilakunya bersama suaminya. Nabi alaihissalatu wassalam memberikan contoh perbuatan jelek yang dilakukan, satu contoh yang menyebabkan wanita itu terbanyak penghuni neraka. Kata beliau, in ahsanta ilaiha dahra, jika engkau sebagai seorang suami berbuat baik sepanjang tahun kepadanya, mil buatnya, waro'at minka syai, lalu sang istri yang engkau telah berbuat baik sepanjang tahun melihat kekurangan pada diri engkau, atau dia melihat kesalahan pada diri engkau, dia mengatakan, maro'aitu al minkal khairaqat, setahun suami berbuat baik terhapuskan sekali melakukan kesalahan. Dia dengan sembrono dengan lisannya mengatakan, engkau tidak pernah saya melihat melakukan kebaikan sedikit pun. Bagaimana kalau sang istri mencela dan mencaci maki suami? Bagaimana lagi kalau sang istri membongkar aib dan mengumbar aib suami? Bagaimana lagi kalau sang istri tidak taat terhadap perintah suami? Bagaimana lagi, maaf-maaf, jikalau sang istri itu berjalan dengan lelaki yang lain? Na'udzubillahi min dzalik. Maka oleh karena itu, mari kita sebagai kedua orang tua menjadi teladan yang terbaik buat putra-putri kita, orang yang baik-baik agamanya, orang yang bagus agamanya, orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita memulai dari diri kita, wahai kedua orang tua, darinya atau inilah menjadi modal yang paling besar untuk kita mendidik putra-putri kita. Jangan serah mereka hanya di meja belajar, kita pasrah dan merasa puas dengan itu. Tidak. Tidak segenap saudaraku kaum muslimin, jangan merasa puas karena dia mungkin telah memakai jilbab atau belajar di sekolah-sekolah agama atau mungkin berada di pondok pesantren. Jangan merasa puas. Tapi kita kedua orang tua harus tampil menjadi terbaik di hadapannya. Maka oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa termasuk dari penduduk surga terkecil dan sedikit adalah dari kaum wanita. Penduduk neraka yang terbanyak adalah dari kaum wanita. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan pula, ternyata yang akan menjadi terbanyak pengikut dajjal di akhir zaman adalah dari barisannya kaum wanita. Tentu ini adalah sebuah teguran bagi kita sebagai suami-suami, teguran bagi kita sebagai al-ab, bapak dan al-um. Kita punya putra-putri, jangan sampai kita tidak punya alat dan aturan mengikat dia. Maka ikatan itu adalah agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pada malam hari ini saya bersama bapak dan ibu-ibuku untuk kita sama-sama memulai, dan tidak ada istilah terlambat di dalam keselamatan. Tidak ada istilah terlambat di dalam berupaya dan berusaha mencari jalur keselamatan buat diri kita dan generasi kita yang akan datang. Karena tentu kita tidak akan menerima dan tidak akan ridha jikalau negeri kita yang kaya raya ini dipimpin oleh orang yang tidak mengenal agamanya, dipimpin oleh orang-orang yang tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla. Sungguh amat sangat mengerikan dan menakutkan. Maka jawabannya ada di tangan kita sebagai kedua orang tua untuk menyiapkan generasi-generasi yang akan datang. Kalau dia tidak menjadi pemimpin, namun dia menjadi rakyat yang terbaik di hadapan pemimpinnya, dia mentaati apa yang diperintahkan oleh pemimpinnya selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan dia generasi yang mampu bersikap untuk tidak taat kepada siapapun juga, walaupun kepada kita kedua orang tua, di saat kita menyuruh mereka untuk melanggar aturan agama, menentang syariat Allah Azza wa Jalla, dia tampil menjadi anak yang soleh di hadapan kedua orang tuanya. Dia tidak membiarkan dan tidak mau mentaati kedua orang tuanya bila diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa ini dia anak yang soleh, ini dia putri yang solehah. Jangan sampai kita kedua orang tua, di saat kita menyuruh dia bermaksiat, lalu tidak mau, kita tuding anak kita durhaka kepada kita. Ini kesalahan yang sangat fatal dari kita sebagai kedua orang tua. Oleh karena itu, mari kita berbenah. Mari kita memperbaiki diri kita sebagai kedua orang tua. Dan tidak ada langkah dan paling tepat, solusi terdepan di dalam menjawab ini semua, kecuali kita orang tua harus bermodalkan ilmu agama. Kita harus bermodalkan ilmu agama, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Saya mengambil nasihat panjang terkait dengan kaum wanita. Kita ingin memberikan solusi yang terbaik terhadap sekian problem yang terjadi di rumah tangga seorang muslim dan muslimah, di pendidikan-pendidikan atau generasi muda, kaula muda dan mudi di negeri kita ini. Semoga panggilan, teguran ini dan juga sekaligus ajakan ini berguna dan bermanfaat sebagai modal untuk kita berbenah, mengisi kemerdekaan yang Allah telah berikan kepada para pejuang-pejuang kita di masa yang silam, dengan menyiapkan generasi-generasi yang tangguh, generasi-generasi yang handal, yang tidak bisa dipermainkan oleh para pengikut-pengikut Dajjal, Yahudi atau Nasara di masa sekarang ini. Tidak ada kecuali melalui pendekatan ilmu agama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, semoga ada manfaatnya buat diri saya dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.